السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله حمدا كثيرا يوافي نعمه ويكافئ مزيده، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاهم إلى يوم القيامة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، صحابة مسلم dan muslimah، أوصيكم إياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Senantiasa kita saling memberikan pesan, mengingatkan satu kepada yang lain untuk menjaga ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, karena ini adalah bekal kita yang terbaik. Kita mungkin kehilangan sebagian di antara milik kita. Kita mungkin kehilangan sebagian di antara harta yang Allah berikan kepada kita, kesempatan-kesempatan terbaik yang bersifat duniawi di dalam hidup kita. Tapi satu hal yang tidak boleh hilang dari diri kita adalah iman dan ketakwaan kita. Satu hal dan satu bekal yang harus senantiasa kita jaga dan bahkan kita tambah dan kita sempurnakan adalah bekal ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang berlindung dalam rumahnya, tapi dia menemui Allah Subhanahu wa taala di luar rumah, ya. Ada orang yang melindungi diri di dalam benteng, tapi dia akan dicabut nyawanya di atas ranjang pesakitan. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah menentukan di mana kita dilahirkan dan di mana serta kapan nyawa kita akan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul hadirun, sahabat muslim dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih melanjutkan membahas kitab Ad-Da'u wad-Dawa atau Al-Jawabul Kafi liman sa'al 'anid dawa'i syafi. Masih seputar dosa-dosa dan berbagai ancaman Allah Subhanahu wa taala atau hukuman Allah Subhanahu wa taala yang dijelaskan dalam hadis-hadis yang sahih terhadap sebagian orang yang melakukan perbuatan dosa. Untuk mengingatkan kepada kita bahwa tidak seorang pun di antara kita bisa menganggap remeh perbuatan dosa apapun. Allah bisa mengampuni semua dosa, bisa mengampuni dosa sebesar apapun ketika seorang hamba memohon ampunan kepadanya. Namun itu bukan merupakan peluang buat kita, ya, untuk secara kurang ajar melakukan perbuatan dosa tanpa merasa berdosa sedikit pun, tanpa merasa bersalah sedikit pun, atau dengan nada meremehkan dosa-dosa tersebut. Salah satu di antara hadis yang disampaikan masih berkaitan dengan pembahasan kemarin. Hadis tentang khamar, minuman keras. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man syaribal khamra marratan." Siapapun yang menenggak minuman keras sekali saja, lam yaqbalillahu lahu salata 40 yawman, maaf, 40 sabaha, Allah tidak akan menerima salatnya selama 40 hari. Fa in taba taba Allahu alaihi, kalau dia bertobat Allah akan menerima tobatnya. Fa in aad, kalau dia kembali lagi melakukan hal yang sama, lam yaqbalillahu lahu salatan 40 sabaha, Allah tidak akan menerima lagi salatnya selama 40 hari. Fa in taba tarallahu alaihi, tapi kalau dia memohon ampun kepada Allah, Allah akan kembali memberinya taubat. Fala adri, qala rawi, rawi mengatakan aku enggak tahu, fis salisah au fir rabi'ah, apakah di kali keempat atau ketiga. Kemudian Allah berfirman, Rasulullah bersabda, fa in ada kana haqqan 'ala Allah ay yasqihu min radghatil khabal yaumil qiyamah. Kalau seandainya dia masih terus melakukannya, maka dia akan diberikan minuman yang disebut dengan radghatul khabal. Di sini lafalnya radghatul khabal, pada hari kiamat nanti. Nah, di sini hadis ini pertama menegaskan tentang besarnya dosa perbuatan yang namanya maksiat menenggak minuman keras. Karena itu fahisyatun minal fawahis, salah satu jenis fahisyah, ya. Satu perbuatan disebut dengan fahisyah itu ketika dosanya itu oleh hati kecil kita saja, oleh nurani kita saja, tanpa disertai wahyu, itu sudah dianggap jelek. Itu namanya fahisyah, ya. Tidak setiap dosa ism itu fahisyah, karena ada dosa yang mungkin dianggap remeh, ya. Ketika dosa itu oleh adat kebiasaan mulai dianggap jelek, itu namanya mungkar. Tetapi ketika perbuatan dosa itu oleh nurani saja sudah dianggap jelek, maka itu disebut dengan fahisyah. Karena fahisyah itu dari kata fuhsh, jiddul haya, lawan kata dari malu. Jadi manusia yang normal saja seharusnya malu melakukan perbuatan itu, kira-kira demikian. Apalagi manusia yang tidak, apalagi manusia yang beriman, yang bertakwa kepada Allah, apalagi orang muslim dan orang mukmin. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua disebutkan di sini, ganjarannya itu besar, ya. Tidak diterima sholatnya 40 hari. Sekali saja dia minum khamar, 40 hari sholatnya enggak akan diterima. Nah, di sini satu hal yang perlu ditegaskan, walafal yang digunakan di dalam hadis di sini adalah lam yaqbal, Allah tidak akan menerima salatnya. Walaysa ma'na dzalika anna shalah ghairu sahihah. Itu bukan berarti salatnya tidak sah. Karena ada perbedaan makna antara sahih dengan makbul. Setiap ibadah yang sudah memenuhi rukun dan syaratnya, maka ibadah itu sahihah. Wa man qama biha abi arkaniha wa syurutiha faqad bari'a dzimmatuh. Orang yang mengamalkan ibadah sudah memenuhi rukun dan syaratnya, bari'a dzimmatuh. Bari'a dzimmatuh artinya sudah terbebas dari tidak melakukan perbuatan tersebut. Wa laysa 'alaihi dzambu tarkih. Ya. Dia tidak dikenai dosa karena meninggalkan sholat, kira-kira seperti itu. Karena tidak dianggap meninggalkan sholat, konsekuensi pertama dia tidak perlu mengulangi sholatnya. Kenapa? Karena sholatnya sah secara hukum. Karena dosa meninggalkan sholat itu jauh lebih besar daripada dosa minum-minuman keras itu sendiri. Kunna la nara al-amala tarkuhu kufrun illa salah. Para sahabat mengatakan, kami tidak melihat adanya perbuatan yang apabila tidak dilakukan maka orang kafir kecuali sholat. Padahal di sana ada haji, ada puasa, kan ada rukun-rukun Islam yang lain banyak, ya. Tetapi para sahabat mengatakan, kami enggak melihat ada perbuatan yang apabila ditinggalkan maka orang kafir kecuali sholat. Padahal di sana ada lafal-lafal hadis yang menyebutkan orang yang enggak haji juga kufur, ya. Orang yang meninggalkan, yang enggak puasa di bulan Ramadan padahal dia itu tidak punya uzur, itu juga kufur, kafir. Itu berarti kafirnya sholat beda. Makanya banyak di antara ulama yang menegaskan kekufuran sholat ini adalah kekufuran keluar dari Islam. Itu sebagaimana pendapat Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin. Dengan syarat, ya, dengan catatan dia bukan meninggalkan sekali, tapi memang dia tidak sholat. Maka dia kafirun mukhrajun anil millah, tidak boleh dikubur di kuburan kaum muslimin. Ini pendapat sebagian ulama. Tapi kalau Syekh Al-Albani mengatakan tetap kufrun duna kufrin, dia tetap kekafiran amaliyah, tidak mengeluarkan dari Islam, tetapi kekufurannya itu adalah yang paling tinggi dari yang tidak mengeluarkan dari Islam. Jadi lebih tinggi daripada kekafiran tidak haji meskipun mampu, tidak berzakat meskipun mampu, tidak puasa meskipun dia mampu. Salat lebih tinggi. Nah, yang jadi masalah adalah ketika orang tidak minum khamar lalu salatnya tidak diterima 40 hari, kalau maksudnya tidak sah itu enggak mungkin. Kenapa? Karena tidak sholat itu hukumnya sudah lebih besar dari ilmu khamar itu tidak mungkin, ya tidak mungkin. Maka yang dimaksud di sini adalah tidak diterima pahalanya. Ya, lah seperti orang yang berpuasa tapi masih melakukan dosa, kira-kira seperti itu ya. Nah, seperti orang yang puasa, ya, kam min sha'imin laisa lahu min shaumihi illa al-ju' wal'atas, berapa banyak orang yang puasa tapi pahalanya cuma lapar dan dahaga saja. Apakah puasanya batal? Secara hukum tidak batal, ya. Artinya dia enggak perlu mengulangi puasanya, tapi pahala puasanya hilang, kira-kira seperti itu. Tetapi ancaman 40 hari salat, 40 hari salat itu enggak diterima. Itu kan artinya 40 kali 17 rakaat atau 40 kali 5 kali salat, kan gitu ya. 40 kali 5 saja berarti sudah 200 kali salat, ya. 200 kali salat itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala gara-gara minum khamar sekali. Maka ini menunjukkan besarnya perbuatan dosa minum-minuman keras. Singkatnya begitu. Nah, kemudian hadis lain yang menggambarkan bahwasanya dosa itu ada pertanggungjawaban di hadapan Allah. Ada pertanggungjawaban, dan di sini hadis ini itu seperti menguliti, ya, orang yang punya pemahaman salah tadi. Karena ada bagian-bagiannya di sini yang menunjukkan bahwa orang yang berhujah atas dosanya, enggak apa-apalah Allah pasti akan ngampunin. Itu memang sudah ada dalam takdir, ya. Dan Allah sudah memberikan jawabannya di antaranya melalui hadis Nabi ini, ya. Di antaranya melalui hadis Nabi ini. Yu'ala bin-nas yaumal qiyamati tsalatsa aradat. Di hari kiamat nanti, ya, orang akan diperlihatkan kepadanya amal-amal perbuatannya termasuk dosa-dosanya itu sebanyak 3 kali. 3 kali pemaparan, bahasa Melayu 3 kali pendedahan. Pendedahan artinya dibuka terang-terangan. 3 kali pendedahan, selama 3 kali itu manusia akan diperlihatkan amal-amal perbuatannya yang baik maupun yang buruk. Fa'amma urudatani fajidalun wa ma'adhir. 2 pemaparan yang pertama, 2 kali show yang pertama, ya, 2 kali pendedahan yang pertama itu isinya yang pertama jidal, yang kedua ma'adhir. Apa itu jidal dan ma'adhir? Dijelaskan oleh para ulama, fajidalun yang dimaksud dengan jidal, ya, kanu la ya'tarifuna ala dhunubihim. Jidal yang pertama itu mereka enggak ngakui dosanya. Enggak kok, kami enggak berbuat dosa. Enggak, kami enggak melakukan itu. Itu karena kami dipaksa dan lain sebagainya. Mereka berusaha menolak, itu yang pertama. Dan Allah membuktikan kepada mereka bahwa mereka salah, karena setiap perbuatan mereka itu dicatat secara rapi oleh malaikat pencatat. Bahkan kaki tangan mereka, wa tashhadu aydihim wa arjuluhum, tangan-tangan dan kaki mereka jadi saksi. Ya. Si tangan mengatakan, si fulan benar kok melakukan ini, saya saksinya. Si kaki mengatakan, si fulan benar melakukan ini, saya saksinya. Jadi dia enggak bisa nolak lagi. Itu yang pertama jidal. Yang kedua ma'azir. Pada kali yang kedua muncul ma'azir. Ma'azir itu apa? Mereka beruzur. Nah, ini yang dilakukan oleh orang-orang yang berbuat dosa tapi kemudian menganggap remeh dosa-dosanya. Sudah digambarkan di dalam hadis ini bahwa di hari kiamat saja mereka masih beruzur. Di hari kiamat ma'azir namanya. Ma'azir itu seperti digambarkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, balil insanu ala nafsihi basirah. Sebenarnya setiap orang itu sadar kok akan segala kelakuannya. Ya, jadi ketika orang berbuat dosa dia salah, dia sadar sebenarnya. Ketika orang berbuat dosa, ya, itu besar pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Orang itu sadar. Ya. Walau alqa ma'azirah, meskipun dia akhirnya mengungkapkan berbagai macam alasan. Jadi ma'azirah ini memang sifat manusia yang berusaha mempertahankan diri dari perbuatan salah dengan berbagai macam. Kalau dikatakan berbuat salah, namanya manusia, manusia itu tempatnya salah dan lupa. Benar gak ucapannya? Benar, memang manusia itu tempat salah dan lupa. Kalau gak salah, gak lupa bukan manusia. Tapi bukan berarti ini untuk memperbolehkan orang berbuat semaunya. Kita bisa mengucapkan kata-kata ini kepada orang lain, tapi bukan kepada diri kita sendiri. Ya, itu yang diistilahkan dalam manhaj, ya, dalam pelajaran manhaj, ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, yani asyiddatu ala nafsi wa tasamuh nahwal ghair. Keras terhadap diri sendiri dan toleransi kepada orang lain. Jadi ketika kita menanggapi kesalahan orang lain, kita boleh menggunakan ini. Namanya manusia itu bisa khilaf kan, bisa lupa. Mungkin dia lupa. Bahkan mungkin dia enggak tahu. Dia mungkin enggak sadar, mungkin dia terpaksa. Ini ucapan kita kepada orang lain, tetapi tidak boleh dijadikan alasan untuk diri kita sendiri. Nah, ini yang dikatakan dan dijelaskan oleh para ulama. Jadi ma'azir di sini pada kali kedua, di kali pertama mereka nolak, di kali kedua mereka nerima. Iya, betul, saya melakukan ini, tapi ya, mereka mulai mengatakan tapi kan kami begini, kami begitu, ya. Ya, mereka berusaha beruzur. Apakah uzur-uzur mereka akan diterima? Tidak, ya. Maka pada kali yang ketiga, wa amma salisatu fa inda zalika tatirus suhuf. Pada saat yang ketiga kali itu enggak ada lagi, ya. Pernyataan enggak ada lagi, pertanyaan, ya. Yang ada catatan amal tatir. Tatir di sini maksudnya tusri'. Saking cepatnya itu seperti terbang gitu ya. Terbangnya artinya tusri' di sini. Ya, tatirus suhuf fil aidi, tiba-tiba sudah berada di tangan-tangan mereka. Fa akhadha bi yamini, fa akhirun bi yamini wa akhirun bi shimali. Ada yang langsung nangkap dengan tangan kanannya dan langsung sebagian nangkap dengan tangan kirinya. Amman. Orang-orang yang menerima dengan bi yamini, ya. Fa sawfa yuhasabu hisaban yasira. Wa amma man utiya kitabahu bi shimali wa sawfa ad'u subura wa yalqa sa'ira. Jadi orang-orang yang menerima dengan tangan kanan, fa amma man utiya kitabahu bi yamini fa sawfa yuhasab, dia pasti akan dihisab dengan hisab yang ringan. Tapi orang yang menerima dengan tangan kiri, dia akan menyumpah-nyumpah dan dia, ya, akan dimasukkan ke dalam neraka. Jadi ikhlas kafirin yang dimuliakan ya Allah Subhanahu wa taala, ini gambarnya bahwa ada di antara mereka nanti akan senang dengan dibukanya catatan perbuatan tersebut. Karena itu adalah alamat mereka akan dimasukkan ke dalam surga. Tapi sebagian di antara mereka akhirnya menyumpah-nyumpah karena mereka akan dimasukkan ke dalam neraka. Apakah yang dimasukkan ke neraka di sini adalah orang-orang kafir dalam ayat ini? Saat ini orang kafir atau orang beriman? Hah? Orang kafir atau orang beriman? Yang menerima dengan tangan kiri. Ini akidah ini ya, akidah. Orang beriman atau orang kafir? Ini orang beriman, ya. Orang beriman. Ashabu yamin, ashabu syiman, ya, itu dua-duanya orang yang beriman. Jadi ashabu yamin itu adalah orang-orang yang dikategorikan sebagai wali-wali Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang taat kepada Allah. Adapun ashabu syimal adalah orang-orang yang zalim, orang yang banyak berbuat maksiat. Ya. Wa minhum muqtasidun wa minhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khayr. Jadi ada di antara orang Islam itu yang zalim terhadap dirinya sendiri, itu yang banyak berbuat dosa. Ya, ada yang pertengahan, ya, cukupanlah, ya. Mereka berusaha melaksanakan yang wajib, meninggalkan yang haram, meskipun dalam ibadah sunnah mereka tidak sempurna. Mereka dalam posisi aman. Ada lagi yang lebih bagus, yaitu sabiqun bil khairat, itu orang-orang yang berlomba-lomba mengamalkan kebaikan. Itu wali-wali Allah yang paling tinggi tingkatnya. Ya, tentunya mereka ini akan mendapatkan tempat yang terbaik. Ya, ini termasuk sab'un alfan, ya, termasuk yang 70 ribu yang masuk surga tanpa hisab sama sekali. Tanpa hisab sama sekali. Nah, tanpa hisab di sini artinya bukan berarti mereka tidak diperlihatkan amal perbuatan mereka, diperlihatkan. Tapi hanya diperlihatkan tanpa munakasyah, tanpa adanya tanya jawab, tanpa munakasyah sama sekali. Hanya diperlihatkan. Nah, setelah diperlihatkan mereka langsung masuk surga. Itu yang dimaksudkan tanpa hisab. Sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama. Jadi kita kembali kepada persoalan. Artinya pada hari kiamat nanti sudah jelas, ya, pada hari kiamat nanti, nah, di alam akhirat nanti masing-masing di antara kita akan mempertanggungjawabkan amal perbuatan, ya. Dan adapun di antara kita yang menolak dan lain sebagainya, itu memang akan terjadi nanti dan penolakan kita tidak akan diterima. Begitu juga orang-orang yang beruzur itu ternyata bukan cuma di dunia, ya. Di akhirat nanti pun mereka juga akan beruzur dengan uzur-uzur yang selama ini mereka buat di dunia, tetapi semua uzur mereka tidak akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadis ini sangat jelas, ya, menenggelamkan pendapat mereka yang meremehkan perbuatan dosa. Ya. Kemudian hadis selanjutnya, ya, masih hadis yang mencela orang yang meremehkan perbuatan dosa. Nah, bahkan ini eksplisit dalam perbuatan kita di dunia. Kalau tadi kan di akhirat, ini di dunia. Dalam Musnad Imam Ahmad dan asal hadis ini ada dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Dari hadis Ibnu Mas'ud diriwayatkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iyyakum wa muhaqqaratiz dzunub fa innahunna yajtami'na 'ala ar-rajuli hatta yuhliknahu." Hati-hatilah kalian terhadap perbuatan-perbuatan dosa yang diremehkan. Ya, perbuatan dosa yang diremehkan, fa innahunna, karena perbuatan dosa yang diremehkan ini apabila berkumpul banyak pada diri seseorang pasti akan membuat dia binasa. Ini hadis Ibnu Mas'ud. Hadis yang sama diriwayatkan juga dari Aisyah radhiyallahu taala anha dalam Sunan Abi Dawud, ya, dalam Musnad Imam Ahmad juga dengan sanad yang sahih. Jadi ucapan ini disampaikan Nabi kepada Aisyah langsung, ya. Jadi bunyinya iyyaki. Iyyaki, ya. Wahai Aisyah, iyyaki wa muhaqqaratiz dzunub. Wahai Aisyah, hati-hatilah kamu dengan muhaqqaratil amal. Dalam lafal ini bukan muhaqqaratil zunub, tapi muhaqqaratil amal. Wahai Aisyah, hati-hatilah kamu dengan amal-amal perbuatan jelek yang diremehkan, muhaqqaratil amal. Fa innalaha minallahi taliba. Dalam lafal hadis itu begitu. Karena meskipun perbuatan-perbuatan itu dosa-dosa kecil, tapi tetap ada tuntutannya di hadapan Allah. Ya, lafalnya begitu. Fa inna laha minallahi taliba, ada tuntutannya di hadapan Allah. Sebagian ulama menjelaskan arti, ya, daripada fa inna laha minallahi taliba, bahwa Allah akan mengutus juga malaikat, ya, mengutus juga malaikat khusus yang akan mencatat perbuatan-perbuatan dosa kecil tadi, ya. Tapi pendapat ini marjuh, ya, ditolak oleh banyak ulama, karena malaikat yang mencatat amal kebajikan itu sudah khusus, ya. Jadi dia kerjanya mencatat amal perbuatan jelek yang kecil maupun yang besar semuanya. Ya. Ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Setiap sepatah kata saja yang kita ucapkan itu sudah ada malaikat yang akan mencatatnya. Jadi enggak ada malaikat lain yang ditugaskan khusus untuk dosa-dosa kecil, enggak ada. Ya, karena ketika itu dinyatakan ada, harus ada dalilnya, dan itu tidak ada dalilnya. Maka artinya yang fa innalaha minallahi taliba di sini, talib bermakna matalab, ya, taliban artinya matalab, tuntutan. Jadi artinya Allah Subhanahu wa taala tetap akan menuntut, ya, meskipun perbuatan-perbuatan dosa itu adalah perbuatan dosa kecil. Wa muhaqqarat ala ma'anin. Kalau ditanya apa yang dimaksud dengan dosa-dosa muhaqqarat di sini, itu ada beberapa makna yang dijelaskan oleh para ulama arti daripada muhaqqarat, ya. Yang pertama adalah hiya ma dhannaha an-nasu min shigharidz dzunub atau min shagha'iridz dzunub wa hiya min al-kaba'ir. Yang pertama, ini yang perlu diwaspadai, ya. Dosa-dosa yang bukan dosa-dosa kecil tapi dianggap orang dosa-dosa kecil, padahal dia merupakan dosa-dosa besar. Banyak loh perbuatan dosa itu yang kecil dalam pandangan orang tapi ternyata besar. Salah satu contohnya itu yang disebutkan dalam hadis tentang Nabi. Marwan Nabi SAW ada kuburan. Nabi melewati dua buah kuburan, kan? Dua buah kuburan. Kemudian Nabi bersabda, innahuma la yu'azzaban. Penghuni masing-masing di antara dua kuburan ini sedang diazab. Wa ma yu'azzabani fi kabir. Mereka diazab bukan karena dalam tanda kutip dosa besar. Nah, dosa bukan dosa besar ini dijelaskan oleh para ulama, ay laisa dzambaini kabiraini fima ra'ahuman nasu fi dzahir, ya. Jadi dua dosa ini bukan dosa besar, artinya bukan dosa besar dalam pandangan orang. Ya. Wa ma yu'adzabani fi kabir. Mereka dihukum bukan karena dosa besar, artinya bukan karena dosa besar dalam pandangan orang. Padahal hakikatnya adalah dosa besar. Amma ahaduhuma fakana yamshi bin namimah. Orang yang satu ini diazab karena dia sering menyebarkan aib, menyebarkan aib orang lain, suka mengadu domba orang lain. Nah, Sekarang kita tanyakan orang yang menyebarkan aib. Menyebarkan aib perbuatan dosa kecil atau besar? Menyebarkan aib dosa kecil atau besar? Dosa besar ya. Sekedar menyebutkan aib orang lain, ghibah saja, itu sudah seperti memakan daging bangkai. Nah, namam ini lebih dari ghibah. Namam ini memang kerjanya itu jadi tukang ngomporin biasanya ya, pembawa berita ya. Dia kerjanya memang menyampaikan berita yang satu ke berita ke satu orang, dari satu orang ke orang yang lain. Bahkan cenderung mengadu domba. Nah, kepada sebagian orang dikatakan si fulan berbuat begini. Nanti kepada orang yang tadi dibicarakan diomongkan si fulan melakukan ini. Itu namanya namam. Jadi artinya namam itu lebih besar dosanya dari ahlul ghibah. Makanya dikatakan di dalam hadis la yadkhul jannata namam. Tidak akan masuk surga orang yang suka mengadu domba. Kita kembali kepada pembahasan. Jadi hadis ini menunjukkan ini pemahaman yang pertama. Artu muhaqqaratul dzunub adalah perbuatan dosa yang besar tapi dipandang orang bukan besar seperti yang disebutkan dalam hadis ini. Wa ya'adzabani fi kabir. Amma ahaduhuma fa kana yamshi bin namimah wa amma al-akharu wa lam yastatir min al-bawl. Yang kedua ini adalah orang yang kalau dia beristinja enggak bersih. Istinja enggak bersih. Jadi istinja enggak bersih itu termasuk perbuatan dosa besar tapi tidak dianggap besar oleh sebagian orang. Banyak orang anggap ini ringan gitu. Buang air kecipratan dikit biasa ya, masa bodoh ya. Buang air enggak tuntas airnya kena celana enggak apa-apa. Nah, ini yang hati-hati ya, hati-hati sekali ya. Karena banyak orang yang diazab di dalam kubur karena ini. Nah, sementara para ulama menjelaskan setiap ada dosa yang dijelaskan ancamannya, azab kubur kah, azab di akhirat kah, atau dihukum di dunia, maka itu masuk golongan dosa besar ya. Setiap dosa ada ancaman hukumannya di akhirat. Allah marah, Allah murka, kemudian dia akan dilakukan begini, dia akan diazab di kubur misalnya. Itu dosa besar. Setiap dosa. Atau yang ada hukumannya di dunia seperti potong tangan, seperti dirajam ya. Itu dosa besar. Jadi yang ada ancamannya di akhir bahasa ringkasnya ya, kullu dzambin ya. Kullu dzambin alaihi wa alaihi wa'dun fid dunya awa'idun fil hadma kul alaihi haddun fid dunya awa'idun fil akhirah. Setiap dosa yang alaihi tanggung jawabnya adalah haddun fid dunya, ada hukuman dunia, awa'idun fil akhirah, atau ada ancamannya di akhirat, maka itu adalah dosa besar. Nah, sekarang ini ada ancaman enggak? Dalam hadis ini ada ancaman enggak? Ada, makanya ini termasuk dosa besar. Itu bagian yang pertama. Muhaqqaratul dzunub, dosa besar yang dianggap ringan. Yang kedua adalah dosa-dosa kecil yang dilakukan secara terus-menerus. Seperti isyarat yang ada dalam hadis ini. Dosa kecil yang dilakukan secara terus-menerus. Ya. Fa innahunna yastami'na 'ala ar-rajul hatta yahlikna. Itu isyaratnya ada dalam hadis ini. Ini yang namanya muhaqqaratul dzunub. Dosanya memang dosa kecil tapi dilakukan berkali-kali. Salah satu contohnya apa? Al-kadzib. Ya. Dusta. Bohong, ya. Berbohong itu, berbohong saja gitu ya. Berbohong saja tanpa embel-embel, pokoknya bohong, ya. Itu masuk dosa kecil atau dosa besar? Hah? Dosa kecil, ya. Berbohong saja semata-mata berbohong itu dosa kecil. Ya. Tetapi at-tamadi fil kadzib, terus-menerus berbohong adalah dosa besar. Itu dalilnya iyyakum wal kadziba. Hendaknya kamu berhati-hati terhadap bohong. Iyyakum wal kadziba. Karena yang namanya dosa itu yuaddi ila, setiap dosa itu akan yuaddi ilal fujur. Wa innal fujur yuaddi ilan. Nah, setiap dosa itu akan menyebabkan orang berbuat setiap dosa itu akan menyebabkan orang banyak berbuat dosa dan setiap dosa akan masuk neraka. Innar rajula la yazalu yakdzib wa yataharral kadzib hatta yuktaba indallahi kadzdzaba. Seseorang akan terus berdusta sampai terbiasa sehingga dia ditulis sebagai kadzab, pendusta. Kalau sudah pendusta maka tempatnya di neraka. Sehingga perbuatan dusta itu meskipun dosa kecil tapi kalau dilakukan terus-menerus dia menjadi apa? Jadi dosa besar ya. Dosa kecil meskipun dia dosa kecil kalau dilakukan terus-menerus dia akan menjadi dosa besar. Iya, kecuali perbuatan dosa wara'ahu, ya, di belakangnya itu ada konsekuensi-konsekuensi lain. Maka satu kali dosa saja bisa dikatakan dosa besar. Contohnya apa? Dosa dalam persaksian. Dia menjadi dosa besar bukan karena dustanya, tapi karena persaksiannya. Yang disebut dengan al-yaminul ghamus, persaksian palsu. Itu dosa besar. Al-kadzibu 'alan nabi, al-kadzibu 'alallah, berdusta atas nama nabi, berdusta atas nama Allah, ini juga dosa besar. Walaysa fi nafsil kadzib, bukan karena semata-mata dosanya, karena nabi mengatakan inna kadziban 'alayya laisa ka kadzibin 'ala ahadikum. Dosa dusta, maaf, dusta atau bohong atas nama aku bukan seperti dusta atas nama orang lain, ya. Man kadzdzaba 'alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapapun yang berdusta atas namaku, maka bersiap-siaplah dia masuk ke dalam neraka. Jadi perbuatan dusta atas nama nabi ini menjadi besar karena perbuatan dustanya atau karena atas nama nabinya? Karena atas nama nabinya, ya. Laisa fi aslil kadzib, inma huwa al-kadzibu 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang kedua, jadi yang pertama tadi yang dimaksud muhaqqarat, adalah perbuatan dosa besar yang dianggap kecil oleh sebagian orang, itu muhaqqarat. Yang kedua, perbuatan-perbuatan dosa besar, maaf, dosa-dosa kecil yang dilakukan terus. Yang ketiga adalah kullu dzambin saghirin yarahul fa'ilu, ya, saghiran wa yatahawanu alaih. Dosa kecil, ya, yang orang itu memang memandangnya sebagai dosa kecil, tapi kemudian dia meremehkannya. Ya, kalau tadi kan dilakukan terus-menerus, ini enggak, dosanya kecil dan dilakukan mungkin hanya sekali, tetapi orang ini menganggap remeh perbuatan dosa tadi. Ya, jadi banyak para ulama, diantaranya Abdullah ibn Mubarak, rahimahullah wa radhiyallahu taala anhu. Kata ibn Mubarak, ya, kullu saghirin, ya, yatahawanu alaihi fa'ilu. Setiap perbuatan dosa kecil yang dianggap remeh oleh orang yang melakukan, fahuwa kabir, ya, maka dia menjadi perbuatan dosa besar. Jadi dosa besar itu bisa tercipta karena banyak sebab, ya. Jadi karena banyak sebab. Salah satu di antara sebabnya adalah ketika seseorang menganggap remeh perbuatan dosa tadi. Setiap orang menganggap remeh perbuatan dosa kecil, maka perbuatan dosa kecil itu menjadi dosa besar. Ikhwas kafidin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, itu beberapa nazarat para ulama, ya, tentang muhaqqarat, arti perbuatan dosa yang dianggap remeh, ya, arti perbuatan dosa. Maka dikatakan di sini, iyyakum muhaqqarat adz-dzunub, hati-hatilah kalian terhadap perbuatan dosa yang dianggap kecil. Nah, di sini ada satu ungkapan dari para ulama sering disampaikan, ya, bahwasanya salah satu di antara bahaya yang menimpa manusia itu adalah bukan karena banyaknya perbuatan dosa yang dilakukan, tapi ketika hati manusia sudah mulai bersenang-senang dengan perbuatan dosa, sehingga akhirnya timbul rasa meremehkan perbuatan dosa tadi. Dan itu tidak tercipta kecuali ketika seseorang sudah mughramun bizunub, sudah kecanduan dengan perbuatan-perbuatan dosa. Nah, jadi ini merupakan penyakit yang sebenarnya sudah kelihatan bibit-bibitnya, ya, pada masa-masa dulu akhir kehidupan zaman sahabat, ya. Sehingga ada dua riwayat, tiga bahkan, ya, dari tiga sahabat, ya, ada dari diantaranya dari Ibnu Mas'ud yang dalam satu kitab, diantaranya dari Ibnu Mas'ud dan dari Anas bin Malik, itu dalam Sahih Bukhari, ya, dari Anas bin Malik, dari Ibnu Mas'ud, ya, lafalnya hampir mirip, ya, dua-duanya. Innakum la ta'maluna a'mala, sesungguhnya kalian, kata Ibnu Mas'ud, ya, kata Anas bin Malik, innakum la ta'maluna a'malan, sesungguhnya kalian melakukan banyak sekali perbuatan di zaman sekarang ini. Hiya adaqqu fi a'yunikum minasy-sya'ri, di pandangan mata kalian semua perbuatan itu, dosa itu kecil bagaikan sehelai rambut, bahkan lebih tipis dari sehelai rambut. Lakunna, padahal kami dulu, fi ahdi Rasulillah, lakunna naraha fi ahdi Rasulillah minal mubiqat, padahal di zaman Nabi dulu kami para sahabat menganggap perbuatan-perbuatan dosa tadi sebagai dosa-dosa besar. Nah, dari sini ungkapan ini sebenarnya punya banyak makna. Kita nggak bahas di sini karena bukan tempat untuk membahasnya. Tapi sekilas saja kita gambarkan. Jadi ungkapan ini punya banyak makna, ya. Yang pertama adalah menunjukkan kebenaran hadis Nabi, khairun nas qarni tsumma alladziina yalunahum tsumma alladziina yalunahum, ya, baru bahwa umat yang terbaik itu adalah para sahabat. Ya, itu adalah benar, diikuti tabi'in dan diikuti oleh tabi'in. Salah satu buktinya apa? Hadis ini. Ya. Kalau hadis tadi itu ucapan Nabi dan itu pasti benar. Tapi salah satu bukti fi'liyah perbuatannya, ya, itu terjadi ini di sini, ya. Ketika Anas bin Malik dan Abdullah bin Mas'ud mengabarkan tadi, kalian di zaman sekarang ini, kan berarti sudah terjadi. Di zaman siapa itu? Zaman tabi'in. Karena ketika para sahabat masih hidup, orang-orang yang berjumpa dengan mereka itu tabi'in. Gak mungkin tabi'in. Yang berjumpa pada mereka pasti tabi'in. Bahkan mungkin sebagian di antara sahabat yang masih junior. Jadi kalian di zaman sekarang ini, katanya, menganggap banyak perbuatan dosa itu kecil, remeh. Padahal kami dulu menganggap itu di zaman Rasulullah sebagai perbuatan dosa besar, dosa yang membinasakan. Sudah mulai ada penurunan bagaimana orang melihat perbuatan dosa tadi. Padahal mereka masih masuk dalam Al-Qurun Al-Mufaddalah, tiga generasi terbaik umat Islam ini. Jangan bandingkan kapasitas rata-rata iman kita dengan iman para tabi'in. Jangan bandingkan sama sekali. Mereka orang yang belajar langsung dari para sahabat, dan mereka orang yang dijamin keimanannya secara umum itu adalah keimanan terbaik setelah para sahabat. Tapi inilah yang terjadi di zaman itu, masih dekat ikhwah, ya. Ya, mereka masih dalam kurun lewat 100 tahun saja, ya. Bahkan enggak ada lewat 100 tahun dari zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sementara kita 1500 hampir 1600 tahun dari zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka bisa dibandingkan bagaimana orang sekarang memandang perbuatan dosa. Itu yang pertama, ya. Itu yang pertama, ya. Yang pertama ini menunjukkan tentang keutamaan apa? Keutamaan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, ya. Kemudian yang kedua, ya. Kemudian yang kedua, hadis ini menunjukkan, ya. Hadis ini menunjukkan bahwasanya akan ada manusia-manusia yang akan meremehkan perbuatan dosa. Ketika itu terjadi di zaman para tabi'in, maka kemungkinan itu terjadi zaman di akhir zaman akan semakin banyak. Jadi munculnya murji'ah ini, ya, orang yang meremehkan dosa ini, itu sudah tergambarkan di hadis ini. Ya. Sebenarnya tergambarkan di hadis ini. Kita enggak mengatakan ini para tabi'in ini murji'ah, enggak, ya. Mereka orang-orang yang masih berada dalam akidah yang sahihah. Tetapi tren itu sudah bisa dilihat kemunculannya dari sini. Kenapa demikian? Karena setiap perbuatan dosa itu pasti sudah ada bibit-bibitnya. Di zaman Nabi itu bibit khawarij sudah ada, betul ya? Nah, di zaman Nabi itu bibit qadariyah sudah ada. Di zaman Nabi itu bibit-bibit orang yang akan beribadah seperti sufi itu sudah ada. Ya, ada sahabat yang maunya sholat terus tiap malam, nggak mau tidur, ya. Ada yang mau puasa tiap hari, ada yang gak mau nikah. Ada gak kecenderungan itu zaman Nabi? Ada. Ada, tapi Nabi langsung mengkat, memutuskan. Nah itu sehingga para sahabat tadi tidak jadi melakukannya. Tapi kan pada waktu itu ada Nabi yang mengingatkan mereka. Tapi kecenderungan ini sudah ada. Maka itu akan terjadi jauh lebih dahsyat setelah berlalunya masa dari masa Rasulullah. Jadi hadis ini menunjukkan bahwasanya akidah al-irja, orang-orang yang meremehkan dosa, cikal bakalnya sudah kelihatan, mulai terlihat setelah berakhirnya masa sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in, seperti disebutkan di dalam hadis ini. Kemudian disebutkan juga di sini bahwasanya perbuatan dosa besar, dosa kecil itu apabila semakin banyak dilakukan akan membinasakan seseorang. Itu kan disebutkan di dalam hadis tadi. Ini juga menunjukkan berdasarkan penjelasan para ulama bahwa setiap dosa itu akan melahirkan dosa. Nah, orang yang melakukan perbuatan dosa kecil itu sekali itu tidak akan dibiarkan setan berhenti di situ. Ini ada satu hadis, ya, hadis sahih yang luar biasa sekali. Inna syaitan qad ya'isa ayyu abada fi ardikum hadha. Setan itu putus asa untuk disembah di tanah kalian ini. Ya. Waqat radiya minkum bil muhaqqarat. Setan itu sudah apa namanya putus asa, enggak mungkin setan itu akan disembah oleh kalian. Ini orang-orang yang ahli ibadah, orang yang akidahnya benar, itu enggak mungkin akan nyembah setan. Jadi ini diungkapkan itu zaman para sahabat. Ya, di zaman kalian ini enggak mungkin setan itu akan disembah, ya. Karena semua yang hidup di masa itu adalah ahli tauhid semuanya, ya. Saya ulangi lagi, tidak akan mungkin setan disembah karena pada saat itu orang apa? Ahli apa? Ahli tauhid semuanya. Wa radiya minkum bil muhaqqarat, tapi setan akan rela kalau kalian rusak itu dengan dosa-dosa kecil. Jadi artinya senjata setan yang luar biasa adalah dosa-dosa kecil. Karena dosa-dosa kecil ini bisa dilakukan oleh siapa saja, ahli tauhid, ahli ibadah segala macam ya. Dia digoda sedikit enggak apa-apa ya. Kan banyak kalangan ahli ibadah, rajin ibadah segala macam ya. Kemudian ketika berjumpa dengan teman-temannya seolah-olah dia mengkhawatirkan umat. Kasihan ya si fulan, dah lama enggak ngaji. Iya ya. Ini juga si fulan ini dulu rajin banget itu ya. Kalau ngaji paling depan itu ya. Dia kalau untuk nyototnya banyak, orang lain ngantuk dia enggak pernah ngantuk. Itu sekarang hadir aja enggak. Misalnya gitu ya. Ungkapan-ungkapan ini biasanya diucapkan oleh orang-orang yang ahli ibadah itu bukan? Yang ahli ibadah gitu. Jadi ghibah-ghibah kayak gini itu diucapkan dengan ahli ibadah. Bahasanya kekhawatiran saja. Kadang-kadang pakai waliyadzubillah, na'udzubillah min dzalik. Ya subhanallah ya. Wallahul musta'an ya. Ucapan-ucapan itu diucapkan tapi ujung-ujungnya ghibah. Nah, ini perangkap setan sebenarnya. Perangkap setan. Jadi itu yang perlu dikhawatirkan ya. Jadi ketika orang itu sudah terpelihara tauhidnya, bisa menjaga diri dari perbuatan-perbuatan bid'ah, itu nanti ada hal-hal lain yang bisa merusak mereka. Selain apa namanya dengki, itu adalah dosa-dosa kecil. Selain dengki, karena dengki itu juga perusak ya, perusak nomor satu di kalangan ahli tauhid. Mereka yang sudah tidak bisa digoda dengan kemusyrikan, dengan kebid'ahan, digoda dengan apa? Saling hasad satu dengan yang lain. Tapi di luar itu ada lagi muhaqqarat namanya, dosa-dosa ringan. Nah, ini digambarkan di sini sedikit saja, kama tsali qaumin nazalu arda falat. Perumpamaan dosa kecil itu seperti orang yang turun di tempat yang gersang. Fahadara suniul qaum, lalu pemimpin mereka datang, mari kita masak-masak yuk. Faja'ala rajulu muntadiqan fayaji'ul bil ud. Satu orang pergi bawa satu batang kayu saja. Kalau satu batang kayu ini buat memasak, jangankan masak untuk orang banyak, untuk makanan dia sendiri aja enggak bisa. Satu enggak bisa. Ya. Warajulu yaj'u bil ud. Lalu orang lain datang lagi dengan satu kayu. Dikumpulkan jadi banyak. Begitu hatta jama'u sawadan, mereka kumpulkan kayu dalam tumpukan besar. Wa ajjadu naran, mereka bakar api. Fa andaju ma qadhafu fiha. Semua makanan yang dilemparkan ke sana akan matang. Dalam riwayat yang lain dikatakan fa andaju tukhatahum ya, akan bisa mematangkan masakan mereka. Jadi satu kayu buat masak kita sendiri enggak bisa. Tapi kalau kayu itu banyak, dibuat masak makanan yang untuk semuanya akan cukup. Itu artinya dosa kecil. Satu dosa kecil memang mungkin enggak akan membinasakan, tapi ketika dia banyak, dia akan membinasakan seseorang juga. La haula wala quwata illa billah wal iyad billah summa iyad billah. Mari kita bacakan hadis lain ya yang menceritakan tentang dosa-dosa juga ya. Dalam sahih, dalam as-sahih diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala an bahwa Rasulullah bersabda, ini asal hadis ini juga ada dalam Bukhari dan Muslim. Diriwayatkan dalam As-Sunan dan banyak sekali kitab-kitab hadis yang lain. Rasulullah bersabda, "Yudrabul jisru ala jahannam." Nanti akan dibentangkan jembatan, ya. Jembatan di atas neraka jahannam, ya. Di atas neraka jahannam yang bisa melewatinya, belum akan masuk ke surga sebelah sananya. Nah, jisr ini, jembatan ini disebut oleh para ulama jisrul ahwal. Jembatan yang penuh dengan ketakutan. Ini makanya kata Ibnu Qayyim, orang-orang yang beriman akan mengalami banyak kesakitan, ya, sakit ketika dicabut nyawanya, termasuk sakit dan susah ketika menyeberangi jembatan. Meskipun akhirnya mereka akan selamat gitu. Fa aqulu awwala man yujis, aku akan jadi orang pertama yang akan memberikan apa namanya? Dispensasi, akan memberikan penyelamatan bagi sebagian umat. Ya. Jadi Nabi kan nanti akan menyelamatkan umatnya dengan berbagai macam, di antaranya dengan syafaat dari beliau sendiri. Ya, syafaat yang beliau berikan kepada para pelaku dosa besar. Wa da'watur rusul yauma idzin, seluruh para nabi doanya sama pada waktu itu. Allahumma sallim, ya Allah selamatkanlah umatku, sama. Bihi kalalib, di neraka apa di jaha apa di jisr, maaf, di jisr itu, di jembatan itu nanti ada kalalib itu besi-besi seperti jangkar gitu ya. Jadi ada kaitnya, besi-besi ada kaitnya begini. Besi yang ada kaitnya ujungnya itu namanya kalalib. Mithlu syauqis sa'dan, seperti syauqis sa'dan. Syauqis sa'dan ini nama tumbuhan ya. Tumbuhan yang tajam-tajam gitu ya. Itu konon itu banyak di Jeddah ya. Saya nggak tahu di masa sekarang ini itu kayak gimana. Dulu waktu saya di sana saya minta tunjukin, tapi nantilah kata ikhwah kalau kita ketemu di tengah padang pasir akan saya tunjukkan. Sampai sekarang saya belum melihat bendanya kayak apa ya, yang dimaksud dengan Shawqis Sa'dan. Apa emang zaman sekarang sudah jarang atau gimana, nggak tahu ya. Dulu saya dulu waktu di sana ya, waktu di apa di Uneza gitu ya. Ya secara judul saja ya, kalau untuk pelajaran-pelajaran yang disampaikan itu pelajaran yang sudah pernah dipelajari semua ya. Bahkan saya harus mempelajarinya dari awal lagi. Seperti Alfiyah Ibnu Malik itu sudah bahkan 3 kali tamat saya belajar waktu di pondok ya, di sana kita belajar dari awal lagi. Tapi banyak pelajaran-pelajaran yang saya anggap itu tidak mungkin didapatkan di sini. Nah, salah satu di antaranya pelajaran yang enggak mungkin didapat di sini itu yang di luar pelajarannya sebenarnya. Tapi itu sangat penting. Misalnya bagaimana orang Arab itu memahami qaza ya. Ya, rambut yang dicukur sebagian. Kemudian apa yang dinamakan dengan qamis, apa yang dinamakan dengan burdah, apa yang dinamakan dengan khullah, ini kan jadi jenis pakaian. Ya, kalau saya belajar secara mandiri atau diajarkan dulu ya ketika di pondok, saya enggak bisa bayangin itu ya. Khullah itu seperti apa? Burdah itu seperti apa? Ketika dikasih lihat ini yang namanya khullah, ini yang namanya burdah seperti ini. Barulah saya tahu gitu. Oh, ternyata kayak gini. Jadi banyak nama-nama pakaian yang saya baru tahu ketika ditunjukkan, betul ya? Nah. Kemudian juga laban ya. Yang saya tahu di sini malah seperti yang umum di masyarakat Arab sekarang ini ya. Laban itu artinya orang Arab sekarang bilang itu yogurt. Halib itu susu. Dan ketika saya berdiskusi dengan murid-murid Syekh Muhammad Shalih Al-Faymin, di waktu itu ada murid seniornya sedang kumpul ya. Kemudian saya berbicara tentang laban gitu loh. Wah, laban yang dimaksud di sini kan tentunya yogurt, bukan katanya. Dulu saya pahamnya laban itu susu seperti halib. Justru itu yang benar katanya. Memang di zaman Nabi laban itu adalah halib. Laban yang kita pahami sebagai yogurt itu minal muntajat al-jadidah. Itu produk-produk baru disebut laban di zaman sekarang. Nah, akhirnya saya bisa paham. Kemudian dengan tentang farid ya. Farid itu yang saya tahu bubur ya, bubur di gua gandum bentuknya kayak gimana sih enggak tahu gitu lah. Nah, baru dijelaskan farid itu di sebagian daerah sekarang namanya ini, namanya itu ya. Jadi farid itu macam-macam gitu. Farid itu ada farid buah, ada farid daging. Jadi yang sudah jadi roti gitu ya. Gandum yang sudah jadi roti itu dirempah-rempahin kemudian dicampur dengan kuah. Di dalamnya ada daging, itu bisa disebut sarit. Kadang-kadang dicampur dengan buah-buahan, dihancur-hancurin. Ya, sebagian daerah namanya fatta. Ya, fatta tamar, ada fatta tamar, ada fatta maus. Jadi artinya gambaran-gambaran itu baru saya dapatkan ketika sudah berjumpa ya. Termasuk yang saya mau tahu lagi itu sebenarnya ini ya. Ya ternyata saya mendapatkan taufik untuk bisa melihat. Jadi jujur aja sampai sekarang saya Shawqis Sa'dan itu bentuknya kayak apa saya enggak tahu ya, tapi itulah yang dijelaskan oleh para ulama. Takhtafun nas, yang jangkar-jangkar ini akan menyambar manusia bi'amalihim sesuai dengan amal perbuatan mereka. Famin humul mubaq, famin humul mubaq bi'amalihi. Ada orang yang mubaq, muhlak, binasa ya. Mubaq itu dari kata mubiqat, yang membinasakan, mubaq itu yang binasa. Ada orang yang binasa karena perbuatannya. Kira ya, para ulama sebagian menyebutkan mubaq di sini adalah kafir. Kafir itu orang yang binasa 100% dengan amal perbuatannya. Wa minhumul mukhardal, tapi ada di antara mereka itu yang mukhardal itu masruk, dibanting ke neraka karena sebagian perbuatan dosanya. Nah, para ulama menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan mukhardal di sini adalah al-fasiq. Ya, orang yang fasik, orang yang beriman tapi berdosa, dimasukkan ke sorga, dimasukkan ke neraka, tapi nanti akan ditarik lagi ke sorga. Makanya disebutkan di sini sumayanju, kemudian dia akan selamat. Jadi dilempar dulu ke neraka, kemudian baru diselamatkan dari neraka. Hatta idza faradallahu minal qada' bainal ibad, setelah Allah selesai memberikan keputusannya kepada para hamba. Wa arada an yukhrija minan nasi man arada Allahu an yarhama mimman kana yashhadu an la ilaha illallah, dan kemudian Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan siapapun dari neraka orang-orang yang akan Allah selamatkan karena mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Amara al malaika, Allah memerintahkan malaikat ayukhrijuhum, untuk mengeluarkannya. Sekarang keluarkan dari neraka ahli tauhid yang masih bersyahadat, yang sudah diazab karena dosa mereka, keluarkan mereka dari neraka tersebut. Faya'arifunahum bi'alamati athari sujud. Malaikat langsung bisa menandai karena ahli tauhid itu punya athar sujud, punya tanda-tanda sujud. Jadi makanya sebagian ulama mengatakan kalau yang enggak sholat itu berarti enggak akan dikeluarkan. Nah, tapi nanti ada hadis-hadis yang lain. Ya, jadi ini sebagian hadis saja. Kalau dilihat dari hadis ini, itu seolah-olah adalah hanya ahli sujud saja. Tapi ada sebagian ulama yang mengatakan athar sujud ini bukan berarti dia harus sujud, ya. Bukan harus dia bersujud karena sholat, tetapi ini alamatu ahli iman, ya, alamat orang yang beriman, yang bertauhid. Kemudian waharrama 'alan nari an ta'kula min ibni adam asra sujud, karena neraka tidak akan menyentuh, ya, tanda-tanda sujud yang ada pada diri seorang hamba tidak akan disentuh oleh neraka. Fayukhrijunahum qad intahashu, ketika dikeluarkan mereka sudah mumtahash, ya. Mumtahash itu sudah gosong, ya. Ya udah kebakar tapi seluruh bagiannya kebakar, jadi gosong artinya kalau dalam bahasa misalnya, ya. Fanusiba alaihim min ma'i mimain yaqallahu ma'ul hayah, ya. Jadi kemudian mereka disiram dengan air yang disebut dengan air kehidupan. Fayambutuna nabatal habbah min hamilis sayl, ya. Mereka itu kembali tumbuh menjadi manusia seutuhnya seperti biji-bijian yang tumbuh dari tanah-tanah yang dibawa oleh banjir. Jadi ketika banjir itu ada tanah-tanah yang dibawa oleh banjir, itu kan tanah-tanah yang gak seberapa, tapi biji-bijian yang kena itu nanti akan tumbuh, kira-kira seperti itu. Jadi digambarkan bahwa mereka akan ditumbuhkan kembali sebagai manusia secara utuh, baru kemudian mereka dimasukkan ke dalam surga. Artinya apa sih? Artinya bahwa ayat ini menunjukkan, hadis ini menunjukkan bahwasanya di antara manusia ini ada yang dimasukkan ke neraka dan selama-lamanya, itu orang-orang kafir. Tapi ada yang dimasukkan ke neraka itu enggak selamanya, yaitu orang-orang yang beriman dan ahli tauhid. Dan hadis ini menunjukkan bahwa semata-mata perbuatan dosa bisa masukkan orang ke dalam neraka. Tidak ada orang yang bisa merasa aman dari perbuatan dosa meskipun dia ahli tauhid. Ya. Orang yang bertauhid itu hanya dapat jaminan kalau dia tidak berbuat kemusyrikan, ya. Kalau dia itu betul-betul ahli tauhid, dia tidak akan masuk surga selamanya. Itu jaminan. Tidak akan masuk surga selamanya. Tetapi bukan berarti tidak akan masuk neraka. Tidak akan masuk neraka selamanya. Itu jaminannya. Tidak akan masuk neraka selamanya. Tetapi tidak ada jaminan bahwa mereka tidak akan pernah masuk ke dalam neraka. Nah, kemudian hadis lain. Ya, ini hadis ini juga satu hadis yang luar biasa sekali menjelaskan kepada kita potensi masuk neraka itu dari mana-mana, dari perbuatan dosa yang benar-benar dosa, dari dosa yang enggak kelihatan sebagai dosa. Kita lihat di sini. Inna awwalan nas yughza fihi yaumil qiyamah tsalatsa. Ini hadis mungkin yang paling panjang dari hadis yang menceritakan tentang ini, karena diriwayatkan dalam banyak riwayat, banyak yang disebutkan secara ringkas saja, tapi ini yang panjangnya. Di hari kiamat nanti yang pertama kali akan dihisab salah satunya. Kenapa saya sebutkan salah satunya? Karena nanti awwalu man yuhasab itu banyak hadisnya. Yang pertama kali dihisab itu banyak sekali hadisnya. Ya. Jadi makanya saya katakan yang pertama kali dihisab di antaranya di hari kiamat itu ada tiga. Yang pertama rajulun ustushhida. Orang yang mati syahid dalam tanda kutip, fa utiya bihi fa arrafahu ni'anahu wa fa arafaha. Orang yang mati syahid kemudian diperlihatkan kepadanya seluruh kenikmatan Allah yang diberikan kepadanya, dia mengakuinya. Iya. Itu kenikmatan yang telah engkau berikan kepadaku dan engkau juga telah memberikan kepadaku, mati syahid, katanya begitu. Faqala ma 'amilta fiha, lalu apa yang kamu lakukan dengan kenikmatan itu? Qala qataltu fika hatta qutilt, aku berjuang berjihad di jalanmu sampai aku terbunuh, katanya. Qala kadzabt, kamu bohong, katanya. Walakin qatalta li qala huwa jari', kamu berperang hanya cuma mau dianggap pemberani. Jadi artinya kamu berperang bukan karena Allah, cuma sok-sokan saja, cuma untuk unjuk kekuatan saja. Maka hati-hati, ya, orang yang menamakan dirinya berjihad di jalan Allah dengan kesombongan ini hati-hati, ya, bahwasanya berjihad di jalan Allah itu harus dengan penuh ketawaduan di hadapan musuh Allah. Ketika berperang silakan menyombongkan diri, itulah saat sombong itu diperbolehkan, ya, gitu ya. mengangkat dada yang diharamkan itu boleh di depan musuh ketika berperang. Tapi sebelum berperang jangan angkat dada dulu. Ya, kalau angkat dada sebelum berperang, kita berarti bersombong di hadapan sesama kaum muslimin juga. Enggak kok, saya maunya supaya dilihat orang kafir, ya. Tapi itu salah, bukan tempatnya. Ya. Ya, jadi orang yang berperang itu dianggap sebagai ini, sebagai pemberani saja, enggak akan masuk surga. Waqad qila, kamu sudah mendapatkan pujian seperti yang kamu inginkan, summa umira bihi fasuhiba ala wajhi hatta ulqiya fil nar. Lalu diperintahkan dia diseret, ya, secara terbalik, furuk, ya, lalu dicampakkan ke neraka. Jadi ngeri sekali. Padahal dia berjihad di jalan Allah dan dia menganggap dia telah mati syahid. Padahal niatnya salah dalam berjihad. Gara-gara salah niat, hancur amal perbuatannya. Wa rajulun ta'allama al-ilma, ada orang lain yang mempelajari ilmu. Wa 'allamahu, bukan cuma belajar, bahkan mengajarkannya kepada orang banyak. Wa qara' al-Qur'an, ada yang membaca Al-Qur'an. Fa utiya bihi fa 'arafahu ni'amahu fa 'arafaha. Masing-masing ditunjukkan karunia Allah di dunia dan mereka mengakui. Kemudian ditanyakan, "Ma 'amilta fiha?" Yang kamu lakukan dengan semua karunia Allah itu apa? Qala ta'allamtu fika al-'ilma wa 'allamtuh. Aku belajar ilmu, mengajarkan ilmu karena Engkau ya Allah. Lalu katakan yang lainnya yang membaca Al-Qur'an, qara'tu fika Al-Qur'an, aku juga membaca Al-Qur'an karena Engkau ya Allah. Faqala kadzdzab, kalian dua bohong semuanya. Lakin ta'allamta liqala huwa 'alim, kamu belajar hanya untuk dibilang alim. Kamu itu ahli ilmu, kamu itu pintar luar biasa, ya, enggak ada alim seperti kamu, ya. Enggak ada ulama yang seperti kamu. Kamu ini ulama khusus, ya, yang kamu tahu itu banyak hal-hal yang tidak diketahui oleh orang banyak. Itu yang ingin dicari. Bukan apa? Bukan untuk mendapatkan ridha Allah, ya. Walakin ta'allamta liqala huwa 'alim faqad kin, kamu sudah dapat itu di dunia, ya. Penghargaan sebagai orang alim di dunia sudah kamu dapat. Wa qara'tal Qur'an yaqara huwa qari, kamu juga baca Quran supaya digelari qari saja. Ini hati-hati, ya. Ini hati-hati dalam banyak hadis ini tentang Quran ini disebutkan berkali-kali, ya, dalam banyak lafal gitu, ya. Ada orang yang mengajarkan Quran itu hanya untuk cari makan, ya. Hanya ada orang yang baca Quran hanya untuk dianggap qari. Ini yang satu yang buat cari makan, ini fasik, orang fasik disebutkan dalam beberapa riwayat. Sementara yang ingin dipuji-puji munafik. Dua-duanya akan masuk neraka. Hanya satu orang yang membaca Al-Qur'an karena Allah, itu yang akan mendapatkan pahala. Jadi hati-hati, ya, dengan niat kita dalam melakukan kebaikan. Waqad qil, masing-masing sudah dapat. Ini sudah dapat gelar ulama, ini sudah dapat gelar qori. Ini bukan berarti orang yang dapat gelar ulama pasti seperti ini, enggak. Ini yang niatnya itu. Nah, niatnya hanya untuk dikatakan alim, niatnya hanya untuk dianggap qari. Adapun orang yang digelari ulama sementara mereka bersikap tawadu, orang yang digelari qari dia tetap bersikap tawadu, bahkan banyak di antara yang enggak mau disebut sebagai ulama. Ya. Enggak mau disebut sebagai ulama. Maka para ulama sering menggunakan kata-kata yang umum sifatnya. Ya, saya sering menyebutkan bahwa di Arab sana orang menyebutnya dengan kalimat syekh. Syekh itu artinya kok dalam bahasa Indonesia bapak. Ya, jadi semua orang yang udah dituakan karena umur atau karena ilmu itu syekh. Jadi jangan heran, tukang sapu di sana pun dipanggil syekh gitu. Ya. Ada orang kaya kemudian beli salah satu klub Inggris itu juga disebut syekh. Jadi syekh itu di sana bukan harus ulama. Jadi memang panggilan untuk mereka itu umum syekh. Makanya ada kemarin yang nanya, ini kok iklan iklan taklimnya nggak disebut kata ustadz katanya. Ya saya lebih senang yang menggunakan kata ini karena ini yang digunakan para ulama, itu yang pertama. Nah jadi ini saya menggunakan apa yang biasa digunakan para ulama. Jadi kalau di Arab syekh itu enggak menunjukkan harus alim, ya. Orang yang tua ya syekh. Jadi kalau bahasa Indonesia itu yang pas sebutannya itu bapak. Nah, jadi pak itu penghormatan lah. Kita waktu belajar kecil guru kita panggil apa? Pak kan? Bapak sama bunda kan? Ada guru namanya Irwan, ya. Kita panggil Pak Irwan kan gitu. Kalau namanya Hanifah guru perempuan kita panggil Bunda Hanifah atau Bu Hanifah. Kan biasa saja. Di Indonesia panggilan Bu, Pak, ya. Dia guru, tapi enggak selamanya panggil Pak guru di mana-mana. Pak Irwan itu sudah penghormatan. Jadi Bapak ini panggilan yang menghormati. Orang yang memanggil juga tidak akan jelek dengan mengucapkan Bapak, karena itu panggilan penghormatan. Ya. Tetapi juga tidak membedakan antara satu dengan yang lain, supaya di dalam hati kita tidak timbul perbedaan ya, antara kita dengan orang lain. Itu makanya kenapa saya lebih senang membudayakan ini, meskipun saya anggap berat ya, karena orang Indonesia sudah terbiasa ya, kalau orang bisa tahu ilmu sedikit dipanggil ustaz. Itu enggak salah gitu. Cuman bagi saya akan lebih aman ya kalau istilah itu diubah. Ya, kepada orang lain enggak bisa, minimal saya menerapkan pada diri saya sendiri. Saya sering sebutkan dulu di masa kecil biasa itu ya, guru-guru ngaji kami itu dipanggil Kang, Kang ini, Kang itu. Ya, tidak harus dipanggil ustaz. Tapi di dalam hati kami dia adalah ustaz. Dia guru, dia ulama. Itu dalam pandangan kami, meskipun sehari-hari kami memanggilnya dengan panggilan biasa. Jadi kita manggil guru SD kita, guru SMP kita dengan Pak, tapi di otak kita kan itu guru, ya kan? Tanpa harus disebutkan. Bahkan kalau di zaman dulu, bukan di zaman sekarang, cobalah pelajari hadis-hadis Nabi. Itu ada murid manggil Imam Ahmad, ya Aba Abdullah, wahai Abu Abdullah. Ya, sering coba bacalah sejarah, ya. Satu dengan yang lainnya. Memang ada sebagian di antaranya yang diberikan lakop, tapi bukan panggilan seterusnya. Seperti Imam Muslim yang memanggil gurunya Amirul Mukminin. Itu gelar untuk Imam Bukhari karena kekhususannya di bidang hadis yang tidak didapatkan oleh Imam Muslim dari guru-guru yang lain, sehingga beliau gelari dengan Amirul Mukminin. Ya, itu penggelaran. Tidak semua orang dapat itu. Dan Imam Bukhari juga bukan berarti dia beliau senang untuk dipanggil dengan panggilan itu, tidak. Ya. Ikhlaskan fitrin yang dimuliakan, ini cuman ini saja, karena kaitannya dengan ini tiga amalan, ini tiga amalan yang amalannya luar biasa, tapi orang yang mengamalkannya dimasukkan neraka bukan karena amal perbuatan, tapi karena niat yang salah, kan gitu ya. Nah, yang pertama jihad, salah niat. Yang kedua, ngajarkan Quran, ngajarkan agama, salah niat. Yang ketiga, baca Quran, salah niat, semuanya dimasukkan ke neraka. Fasuhiba ala wajihi hatta ulqiya finnar. Nah, kemudian ada lagi warajulun wassallahu alaihi wa atahu min asnafil mal. Ada orang yang diberikan harta, macam-macam harta. Fa'utiya bihi fa'arrafahu ni'amahu. Kemudian ditunjukkan kepada dia tentang nikmat-nikmat Allah. Lalu dikatakan, "Ma amilta fiha?" Yang kamu kerjakan apa? Dia menjawab, "Ma taraktu ma taraktu min sabilin tuhibbu ayunfaq fiha illa anfaqtu fiha laka." Setiap jalan yang engkau sukai wahai Allah, kami berinfak di dalamnya. Aku sudah berinfak. Masjid udah, apa udah? Ya. Pokoknya setiap untuk yatim udah, untuk ini udah, semua udah. Kadzabta, kamu bohong. Walakinnaka fa'alta liqala huwa jawad. Kamu melakukan itu cuma mau disebut sebagai orang yang dermawan. Miris sekali ini ya. Jadi semua amalan-amalan utama ini kan amalan yang bagus semua ya. Tapi kalau salah niat ini ujungnya kayak gini. Waqad kira kamu sudah dapat gelar dermawan, summa umira bihi fasuhiba ala wajhi hatta ulqiya finnar. Masuk-masuk dimasukkan ke neraka. Fahaulah istalasah, ketiga golongan tadi ya, jadi baca Quran sama apa namanya, sama mengajarkan ilmu di sini dijadikan satu. Kalau dalam hadis yang lain kan dipisah ya, ada tiga, tapi di sini ditambahkan dengan orang yang menginfakkan hartanya. Jadi makanya digabungnya jadi satu, yang dua tadi. Nah, jadi yang pertama itu orang yang apa namanya orang yang berjihad, kemudian orang yang belajar ilmu, mengajarkannya sama baca Quran, dan yang ketiga orang yang banyak harta kemudian berinfak. Ketiga, fahaula istarasah awalu khalqillah tusa'aru bihi munnar. Orang-orang yang pertama kali akan mendapatkan hisab dari Allah dimasukkan dan dimasukkan ke dalam nerakanya. Waliyadzubillah, sembaliyadzubillah. Ini ada ungkapan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, bagus sekali sebelum kita menutup majelis kita ya. Ini bagus sekali ya. Sami'tu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yaqul. Ibnu Taimiyah menggambarkan gini ya. Jadi penggambaran ini yang menunjukkan luar biasanya kecerdasan Ibnu Taimiyah di dalam menangkap makna-makna yang halus dari setiap hadis. Kana anna khayran nas al-anbiya. Manusia yang terbaik itu siapa? Para nabi. Fasyarrun nas, maka manusia yang paling jelek kata beliau, man tashabbaha bihim, orang yang menyerupakan diri dengan nabi. Minal kadzabin, yaitu di kalangan orang-orang pendusta, yaitu para pendusta yang mengaku sebagai nabi. Jadi yang paling mulia para nabi, yang paling jelek itu yang mengaku sebagai nabi. Ya tentunya lebih parah lagi yang mengaku sebagai Tuhan. Nabi ini jarang ya. Itu Fir'aun ya. Aku nabi udah paling jelek ya, di atasnya itu. Tapi itu khosois, ini khusus ya. Jadi orang paling jelek itu adalah orang yang mengaku nabi, karena yang paling bagus nabi ya. orang yang ngaku nabi maka dosanya paling besar. Wadda'a annahu minhum wa laysa minhum, mengaku sebagai salah satu nabi padahal dia bukan nabi sama sekali. Ini dosanya paling besar. Ya. Itu makanya mereka disebut dengan ad-dajjal as-salasun, ya, ada 30 dajjal itu. Jadi ada 30 orang yang pengakuan nabinya disebutkan dalam hadis. Apakah yang mengaku nabi cuma ini? Lebih, ya. Karena dari sejarah yang kita catat udah lebih. Mana-mana itu kalau orang yang ngaku nabi itu lebih dari 30, tapi 30 ini dajjalun, memang mereka-mereka yang punya kekhususan. Karena punya kekhususan itu banyak yang jadi pengikut. Jadi artinya ada yang gagal, ada yang sukses gitu ya. Sukses artinya sukses meraup masa. Sukses ya mendapatkan pengikut ya, tapi dosanya paling gede ya. Dosanya paling gede. Itu ad-dajjal as-salasun disebutkan di dalam hadis, jumlahnya 30. Dan yang paling luar biasa adalah dajjal akhir zaman nanti. Ya, itu dajjal akhir zaman itu di luar yang 30 ini. Dajjal paling utama yang korbannya paling banyak. Fa khairun nas ba'dahum al-ulama. Siapa manusia terbaik setelah para nabi? Para ulama. Karena mereka pewaris para nabi. Kemudian asyuhada, orang-orang yang mati syahid sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an. Siratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wal mutasaddiqun al-mukhlishun, diikuti orang-orang yang yang ikhlas dalam bersedekah, ya. Matsalul ladzina yunfiquna fi sabilillahi kamatsali habbatin. Karena disebutkan orang yang berinfak fi sabilillah itu ganjarannya luar biasa sekali, enggak terkira-kira. Maka syaruna, manusia yang paling jelek juga, man tasabbaha bihim, orang yang menyerupai mereka. Nah, gitu ya. Yang paling bagus itu para nabi, maka yang menyerupai mereka itu orang yang paling jelek. Sesudah nabi yang paling bagus diantaranya adalah orang-orang yang dikenal ulama, orang-orang yang mati syahid dan orang-orang yang bersedekah. Maka orang yang paling jelek juga yang menyerupakan diri dengan mereka. Yuhimu annahum minhum. Mereka memberikan kesan seolah-olah mereka alim, seolah-olah mereka ahli sedekah, seolah-olah mereka itu apa namanya syahid, padahal mereka tidak seperti itu. Walaysa minhum. Ini luar biasa sekali ya, ya digambarkan oleh Ibnu Taimiyah. Kenapa dosa ini menjadi dosa paling besar? Karena dalam pandangan manusia ini, mereka ini orang-orang khusus. Siapa sih orang-orang khusus di dunia ini dalam pandangan kaum muslimin? Yang pertama pasti ulama kan. Kaum muslimin, siapa orang yang paling khusus di kalangan kaum muslimin itu? Bukan orang kaya, ya, bukan orang yang punya jabatan tinggi, pasti ulama. Itu yang paling utama. Gak ada orang yang namanya lebih besar dari ulama. Ya. Ada di antara orang beriman, orang muslim itu yang misalnya yang lebih terkenal daripada Bukhari muslim? Gak ada, ya kan? Dia presiden, ya. Dia itu raja, ya. Bahkan khalifah kaum muslimin saja ada sebagian di antara yang tahu dan yang tidak, ya. Khalifah kan banyak, ya. Bukan khalifah Rasidun, ya. Kalau khalifah Rasidun jelas, mereka juga ulama. Mereka di samping khalifah, mereka juga ulama. Tapi khalifah-khalifah yang lain banyak. Hafal, gak hafal, gitu. Padahal sejarah mencatat nama mereka, ya. Khalifah Abbasiyah siapa saja, nggak awal, ya. Nah, tapi ulama itu lebih dikenal, ya. Karena itulah semakin tinggi tingkat keulamaannya semakin dikenal, ya. Kemudian yang paling dihormati lagi di kalangan kaum muslimin, apalagi orang-orang yang mati syahid. Gak ada yang lebih dihormati setelah ulama dari orang-orang yang mati syahid, orang yang meninggal karena syahid. Nah, sayangnya janji syahid yang mutlak itu hanya para sahabat. Ya, maka syuhada-syuhada sahabatlah yang paling dikenal, ya, dari Hamzah bin Abdul Muthalib, bagaimana kematian beliau, ya, dan sahabat-sahabat lain yang mati syahid, ya. Kemudian yang ketiga, yang tidak kalah terkenal di kalangan kita pasti ini yang ketiga, para dermawan, ya. Iya kan? Nah, iya, kalau dermawan itu pasti dikenal, ya. Donatur. Dia jadi donatur di sini, terkenal di mana-mana. Ya, karena banyak orang mengharapkan, ya, donasinya. Nah, tapi bayangkan ketiga orang yang paling dihormati kaum muslimin ini, ketika mereka ternyata cuma pura-pura dalam tanda kutip, mereka tidak ikhlas, maka mereka menjadi orang yang paling jelek di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Karena amalan-amalan mereka itu hanya, kalau orang sekarang bilang, pencitraan saja, ya, hanya untuk pencitraan saja. Ya, kan amalan-amalan terbaik kalau tujuannya hanya pencitraan itu akan jadi amalan-amalan yang terjelek di hadapan Allah. Hadza huwa ma aqdiha lakum fi hadzal yawm, yang bisa saya sampaikan kepada antum pada hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Akan kita sambung insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Wa la'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.